sayangku. Mengapa kau tak jujur padaku? Padahal diriku sangat mencintaimu. Mengapa sekarang kau bilang kau jawab jujur pada diriku? Sekarang kau bilang kau jauh.